Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca I'lamul Musafirin, saya ingin bacakan, kemarin kita baca fatwa Syaikh Ibn Utsaimin tentang masalah tabungan. Kalau bunganya tidak boleh diambil, itu syarat, di antara syarat bolehnya menabung di bank ribawi, kata beliau. Dan ada pandangan yang lain dalam masalah ini, kita jumpai misalnya pandangan Syaikh Ibn Jibrin rahimallahu ta'ala. Beliau ditanya, kaifa atakhallas minal fawaid ribawiyah syar'an, bagaimanakah cara agar terbebas dari bunga bank secara syar'i? Maka jawaban beliau, ara wa astahsin akhdaha minal bunuki. Aku berpandangan, artinya ini pandangan pribadi, istihadi, yang boleh jadi ada pandangan yang lain dan berbeda. Wa astahsin, dan aku menganggap baik, akhdaha, bunga tadi diambil dari bank, wasarfaha fi wujuhil birri, kemudian disalurkan ke dalam kegiatan kebaikan, wa fil a'malil khairiyah, dan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Min masajid, semisal membangun masjid, ya, beliau bolehkan bangun masjid pakai bunga bank. Wa madaris khairiyah, dan sekolah-sekolah sosial. Ya, sekolah-sekolah agama sosial, pesantren-pesantren yang gratis. Fi biladin islamiyah muhtajatin lidzalika, di negeri-negeri Islam yang memang membutuhkan hal tersebut. Badalan min ayakulaha ahlul banki, daripada dimakan, bunga tersebut dimakan oleh pemilik bank. Wahum sabab, dalam keadaan para penabung itu menjadi sebab mereka makan, menjadi sebab pemilik bank ini memakan riba. Fayadukhul fi hadisi, maka dikhawatirkan termasuk dalam hadis, Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang membuat orang lain, menjadi sebab orang lain memakan harta riba. Ini pendapat Syaikh Ibn Jibrin dalam masalah ini. Bunga bank itu diambil kemudian disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan meskipun untuk bangun masjid, itu beliau bolehkan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang kartu kredit, bitaqah al-i'timan. Apa hukum istirdam menggunakan bitaqah al-i'timan, kartu kredit? Bitaqatil ikrat, yang kalau diterjemahkan, terjemah lainnya adalah kartu ikrat, minta utangan, dan itu hakikat kredit, ya, diutangi oleh bank. Yang disyaratkan, yang kartu ini mempersyaratkan kepada Anda adanya tambahan, manakala Anda terlambat anisadat untuk melunasi. Ya, maka dikasih utangan sama pihak bank ketika orang bertransaksi, dan ada penalti. Nih, ada hukuman manakala melebihi jangka waktu pelunasan. Ilman perlu diketahui bahasanya, aku mubisadat melunasi foron segera, wala akhudhu qurudan biha, dan aku tidaklah mengambil utang dengannya, dengan kartu tersebut. Wabitali, pada gilirannya, sehingga aku tidaklah bermuamalah, berinteraksi dengan riba bersama mereka, Maka penanya mengatakan, saya punya kartu kredit, dan kalau saya pakai, begitu ini langsung saya lunasi. Tidak lama setelah itu saya lunasi, sehingga saya tidak pernah kena penalti. Saya tidak pernah bayar riba pada mereka. Istighdamilah, dan penggunaanku untuk kartu tersebut hanyalah untuk kebutuhan. Khosatan, terutama perusahaan-perusahaan takjir sayarat, penyewa penyewaan mobil fil kharij di luar negeri tidak mau menyewakan mobil kecuali dengan kartu jenis ini. Bahkan banyak fanatik, banyak hotel mengikuti sistem yang sama. Wabihat taqta, maka dengan kartu ini maka bisa ditunaikan, bisa dilaksanakan banyak maslahat. Ma'al khawfi, diiringi rasa takut kalau membawa uang tunai fil jaib, di dompet, di saku, fi ba'dil bilad, di sebagian negeri. Maka apa pendapat Anda tentang kartu kredit? Ma'al ilmi, perlu diketahui bahasanya aktu ta'amul, transaksi penggunaan bersama hadis syarikat, perusahaan-perusahaan pemilik kartu ini, yang menerbitkan kartu ini, yakunu katali, adalah sebagai berikut. Pertama, hamil bitaqah, orang yang mau beli kartu kredit, yadfa, menyerahkan rusuman biaya, biaya tahunan li syarikah, kepada perusahaan. Bimujibah, dengan sebab dia membayar biaya tahunan, ya statik, dia bisa menggunakan bitaqah kartu tersebut untuk membeli kebutuhannya minal mahalat at-tijariyah, di berbagai macam toko. Mahal tijari itu toko. Ya, toko-toko, toko bahasa Arabnya, ya, bahasa Arab kontemporer, mahal tijari. Wa yakumu bisa dadiha, dan dia, si pengguna ini, kemudian melunasinya kulafat tertentu setiap jangka waktu tertentu li syarikah, kepada dia lunasi pada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit. Maka di samping gambaran di atas, sama penanya dikasih gambaran tambahan, ada biaya tahunan. Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, berdasarkan atas keterangan di atas, saya berpandangan tidak bolehnya kartu kredit. Li'anau hatta, karena sampai lawafa al-insan, seorang itu melunasi sebelum berakhirnya jangka waktu, maka dia telah komitmen sejak awal untuk bersentuhan dengan riba. Seandainya tamatil mudda, jika jangka waktu toleransi sudah habis, dia sepakat untuk kemudian membayar penalti dan menerima aturan ini. Wal iltizam bita'amul biriba, dan komitmen untuk mau membayar riba meskipun realitanya lam yurbi, tidak pernah bayar riba, adalah satu hal yang haram. Dan dulu manusia, qad madha alim sanawat, telah berlalu bertahun-tahun lamanya sebelum muncul kartu-kartu kredit, dan ternyata bisa saja ke luar negeri. Dulu enggak ada, zaman dulu enggak ada kartu kredit, ya bisa-bisa saja orang keluar negeri enggak ada masalah, ya tabli ya. Wa minam mungkin, maka satu hal yang mungkin bagi seorang itu untuk menabungkan hartanya di satu bank, kemudian dia melakukan penarikan dari bank tersebut ala hisabil jari, dengan menggunakan giro biduni riba, tanpa kemudian melakukan riba. Maka kartu yang diperbolehkan adalah kartu debit. Itu di situ ada duit kita tinggal ngambil. Nah, ataupun kartu kredit yang itu kosong, cuma kemudian bank yang bayari. Nah, ini makanya adalah transaksi untuk utang piutang secara riba yang hukumnya haram. Maka kartu itu ada kartu kredit atau kartu debit. Kartu kredit hukumnya haram karena hakikatnya adalah utang dengan cara sistem riba. Ataupun kartu debit, maka tidak masalah karena itu ngambil duit sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, safar itu adalah sepotong dari adab. Safar itu menghalangi kalian untuk bisa menikmati makanannya, minumnya, dan tidurnya. Oleh karena itu, jika salah satu kalian telah menyelesaikan urusannya, fali ajil, maka adalah dia segera pulang ke keluarganya. Dihatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Apa makna hadis ini? Jawaban beliau, maknanya adalah musafir itu tertimpa at-ta'ab. Capek fisiknya, capek hatinya, capek pikirannya. Dan tidaklah sepatutnya seorang itu bertahan hakadah semacam ini, dalam keadaan capek semacam ini dalam hidupnya. Oleh karena itu, jika dia telah menyelesaikan kesibukannya yang dia bersafar karenanya, maka hendaklah dia segera pulang ke keluarganya. Yang dengan pulang tersebut lebih menentramkan hatinya min jihatin dari satu sisi, waliyakuna ingda ahli, dan supaya dia bisa berada di tengah-tengah keluarganya, mendidik keluarganya, membimbingnya, dan itu manfaat dari sisi yang lain. Maka ada dua manfaat beliau katakan kalau dari segera pulang. Ya, pertama adalah lebih menentramkan hati, dan yang kedua lebih punya kesempatan besar bagi seorang suami untuk mendidik anak dan istrinya. Kemudian ada ulama yang mengatakan safar disebut safar li'ana yusfir, karena dia menampakkan akhlak seseorang. Maka kami berharap dari Anda untuk menjelaskan kalimat ini. Maknanya adalah seorang itu la yurab, tidaklah dikenal illa idza safara, kecuali jika dia telah bersafar. Maka jika dia bersafar, maka urifa, diketahuilah ya, perilakunya, gerakannya, dan prinsip-prinsipnya. Lianaukana fil awal, karena orang tersebut pada awalnya tertutup, ya, tidak diketahui apa sifat aslinya, karakter aslinya, tertutup di rumahnya, di pasarnya, dan tidaklah dikenal anhu syai'un, darinya sedikit pun. Maka ketika dia safar bersamanya, maka akan jelaslah sifat-sifatnya. Oleh karena itu disebutkan bahasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika ada seseorang yang memuji orang lain, maka Umar bertanya kepadanya, hal safarta ma'ahu, apakah engkau pernah safar bersamanya? Dia mengatakan, si pemuji itu mengatakan, belum pernah. Maka Umar mengatakan, idzan la ta'rifuhu, jika demikian maka engkau belum mengenalnya. Ya, lengkapnya athar tersebut diriatkan oleh Al-Ukaili. Di antaranya bisa dijumpai di buku Tanwirud Dhulumat karya Syaikh Abdullah Al-Imam atau Syaikh Muhammad Al-Imam. Beliau sebutkan di Tanwirud Dhulumat di halaman 128, waqad ja'a indal Ukaili, diriatkan oleh Al-Ukaili, anna rajulan syahida inda Umar bin Al-Khattab, ada seorang yang memberikan persaksian di hadapan Umar. Faqala Umar li rajul, maka Umar bertanya kepada si saksi, inila a'rifuka, aku tidak mengenalmu. Wala yadruka anila a'rifuka, dan tidak masalah aku tidak mengenalmu. Wala yadruka, dan tidaklah masalah bagimu kalau aku tidak mengenalmu. Tidak dikenal Umar itu tidak masalah. Maka ada kalimat indah yang dikatakan oleh Umar di sini, inila a'rifuka, wala yadruka anila a'rifuka. Aku tidak mengenalmu dan tidak masalah aku tidak mengenalmu. Itu tidak membahayakan dirimu. Engkau tidak kemudian jadi orang jelek, orang bejat gara-gara aku tidak mengenalmu. Maka Umar mengatakan, inilah a'rifuka walayadruka anilah a'rifuka. Aku tidak mengenalmu dan tidak masalah aku tidak mengenalmu. Namun karena ini persaksian, engkau mau jadi saksi dalam satu sengketa, maka disyaratkan saksi itu harus orang yang adil. Fa'tini biman ya'rifuka, maka tolong datangkan orang yang bisa ngasih rekomendasi tentang dirimu, kalau engkau layak untuk memberikan persaksian dalam kasus di pengadilan. Faqal an a'rifu ya amirul mu'minin, maka kemudian ada orang yang mengatakan, saya mengenalnya wahai amirul mu'minin. Maka Umar bertanya, bi'ai syai'in ta'rifuhu, dengan alat apa engkau mengenalnya sebagai orang baik-baik, atau apa komentarmu tentang orang tersebut? Faqal bil adalah, dia orang yang bagus agamanya. Maka kemudian faqal, lalu Umar bertanya kepada orang yang memberikan pujian kepada saksi ini atau calon saksi ini, huwa jarukal adna, apakah dia adalah tetangga dekatmu? Hatta ta'rifa lailahu wan naharahu, sehingga engkau tahu kelakuannya di malam hari dan di siang hari. Kalau malam hari, apakah kemudian kelakuannya itu tidur atau kemudian malah begadangan, mabuk dan seterusnya. Wa madkhalahu wa makhrajahu, sehingga engkau mengetahui kemana dia masuk dan kemana dia keluar. Dia itu suka pergi kemana, kemudian dia kapan dia keluar dan kapan dia masuk, kapan dia di rumah dan kapan dia tidak di rumah. Fakal, si pemuji mengatakan, la, saya bukan tetangga dekatnya. Qal, Umar bertanya, fa'amalaka bidinar wa dirham hatta ta'rifa waro'ahu, apakah engkau pernah interaksi dengan dia masalah duit, utang piutang atau kemudian kerjasama dagang, hatta ta'rifa waro'ahu, sehingga engkau tahu kalau dia adalah orang yang warok, orang yang hati-hati dengan masalah duit, orang yang hati-hati dengan uang yang haram atau bahkan uang yang subhat. Dia mengatakan, la, saya juga belum pernah jadi relasi bisnisnya, belum pernah punya hubungan utang piutang dengannya. Qal fa sahibuka fi safar alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq, apakah dia itu kawanmu dalam safar, yang safar ini bisa digunakan untuk menjadi indikator mulia dan tidaknya akhlak seseorang. Qal, maka orang tersebut mengatakan, la, tidak. Qal, maka kemudian Umar mengatakan, falasta ta'rifuhu. Jika demikian, tiga-tiganya Anda jawab tidak, ya, maka berarti engkau bukanlah orang yang mengenalnya. Orang yang dianggap mengenal orang lain, kata Umar, ya, adalah manakala memenuhi satu dari tiga kriteria beliau. Ya, teman kosnya, ya, teman kosnya tahu kemudian kelakuannya, hobi nge-game atau tidak, kan? Hobi komik apa tidak, apa hobinya ngaji, baca Quran dan seterusnya, ketahuan kelakuannya, teman kosnya, satu kamar dengannya, maka tazkiyahnya valid, ya, tazkiyahnya valid. Maka kemudian yang kedua adalah relasi bisnis, pernah hubungan utang piutang ataukah tidak. Kalau dilihat orang cuma di masjid, di tempat pengajian, baik semua. Ya. Ketahuan aslinya, afwan ya akhi, dan seterusnya, itu kalau udah urusan duit. Itu baru ketahuan asli, dia orang yang jujur, atau orang yang tepat janji ataukah tidak. Ya. Dia orang yang bisa dipegang omongannya ataukah tidak. Itu kalau urusan duit. Ya, ketahuan akhlaknya itu mulia ataukah bejat, itu tidak dilihat dari jenggotnya, tidak dilihat dari taksir siapnya, tidak isbalnya, itu enggak jadi tolak ukur. Jenggotnya panjang, nah, boleh jadi bejat dia masalah duit, maka bejat dia. Maka kalau enggak pernah urusan duit sama seorang, enggak layak, orang enggak punya kelayakan untuk memujinya. Kemudian yang ketiga, pernah enggak safar bareng. Di situ kemudian orang itu kelihatan kalau dia individualis, orang mementingkan dirinya sendiri, dan atau kemudian dia orang itu peduli, apa orang itu perhatian dengan orang lain, untuk nolong orang lain, itu kelihatan ketika safar. Karena duit terbatas, ya, pada dan kemudian waktu juga terbatas dan seterusnya. Maka orang sangat kemudian perhitungan untuk membantu orang lain, nolong orang lain, ya. Nah, itu tiga indikator seorang itu mengenal orang lain. Maka indikator untuk mengenal orang lain itu bukan pertemuan di masjid, pertemuan di tempat pengajian, itu tidak bisa jadi indikator. Kemudian min tabi'ati amalil malahil jawi, maka di antara karakter kerja awak kapal terbang, pesawat terbang, katoyar, semacam pilot atau kemudian kopilot, kemudian teknisi udara, wal mudif dan pramugara, ada tanakul berpindah-pindah dan safar terus-menerus. Al-amru satu keadaan yang yu'adi ila menyebabkan ibtiat jauh dari rumah, jauh dari istri dan anak. Mimman, ini satu perkara yang yuhdis menyebabkan farohon, ada kekosongan dalam mendidik keluarga. Maka apa nasihat Anda? Semoga Allah memberikan taufik kepada Anda. Maka tentu hada amrun, ini ada satu perkara yang tidak boleh tidak, karena pekerjaannya semacam ini, maka tidak boleh tidak ada ghiab anil ahl, meninggalkan keluarga karena tuntutan karakter kerja. Akan tapi dalam sangkaanku, dalam prasangkaku, tentu ada namanya ijazat, namanya libur. Tentu ada namanya libur, tidaklah yadhilu terus menerus mereka itu musafir sepanjang tahun, ya. Namun ada waktu untuk pulang ke keluarganya. boleh jadi dalam seminggu sekali atau dua kali atau lebih atau kurang. Wa hadza kafin, dan ini sudah cukup. Ini seminggu dan ketemu keluarga sekali dua kali, beliau katakan sudah cukup. Wa haula'i mislu ghairihim, dan para suami yang kerjaannya semacam ini, pilot, itu statusnya sebagaimana yang lain. Fi tarbiyatil aula, dalam masalah punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Tanggung jawab mendidik anak bukan hanya tanggung jawab istri. Suami, ya. Bahkan suami yang sibuk semacam ini pun beliau katakan sama dengan suami-suami yang lain. Namun bentuknya, beliau katakan, idza raja'a ila ahlihi, ketika dia pulang ke keluarganya, tafaqqadahum, maka hendaklah dia cari-cari tahu keadaan keluarganya, cari-cari kabar. Selama seminggu saya tidak di rumah, ada kejadian apa, ada peristiwa apa. Tanyakan kepada istri, ini anak si A, ini anak nomor satu ini gimana omongannya, gimana akhlaknya selama seminggu ditinggalkan oleh bapaknya. Wasa'alahum, tanyakan kepada keluarganya, apa yang kalian lakukan selama aku pergi, apa yang terjadi pada kalian. Wayatilahum, kemudian dia berikan kepada keluarganya berbagai hal yang kurang, yang dibutuhkan oleh keluarga. Wayulahidhum, dan tidaklah dia memberikan perhatian kepada keluarganya, biqadil mustata, dengan semaksimal, dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Ya, boleh jadi telpon, boleh jadi ini tanya kabar, dari jauh tetap dicek, nanyakan. Kemudian sholatnya anak-anaknya, gimana kemudian ngajinya, dan seterusnya. Dan kapankah doa musafir itu mustajab, dan kapankah dicatat untuknya apa yang dia lakukan ketika hadar, ketika di rumah, dan ketika safar. Adapun doa yang mustajab, maka safar adalah di antara tempat mustajabnya doa. Maka safar sebagaimana yang lainnya dari adalah termasuk tempat mustajabnya doa. Sama dengan tempat-tempat mustajabnya doa, boleh jadi waktu mustajab atau tempat mustajab. Oleh karena itu, faliyatahara, maka adalah seorang itu berupaya untuk berdoa ketika safarnya dengan doa apa saja yang dia inginkan. Adapun amal yang dia kerjakan saat di rumah, dan itu adalah amal soleh, maka akan tetap tercatat sebagai amalnya selama dia menjadi musafir. Maka amal rutin dia ketika di rumah, kemudian itu ditinggalkan karena safar, maka itu akan tetap tercatat sebagai amal soleh, meskipun tidak dilakukan karena safar, manakala itu adalah amal yang rutin ketika hadar, ketika di rumah. Kemudian apa hukum mengambil sama'at, memanggil apa, earphone al-mukhasasah, yang dikhususkan untuk mendengarkan saluran-saluran radio al-masmu'ah yang bisa didengar di pesawat. Maka tentu di pesawat yang perjalanan jauh itu ada fasilitas earphone, bisa kemudian dengarkan rekaman atau kemudian televisi atau bahkan kemudian radio. Demikian juga apa hukum mengambil bitoniat, mengambil selimut. Ada tentu juga ada selimut, nah, itu dimasukkan ke tas tenteng misalnya. Oh, ada wati to'am atau alat-alat makan, misalnya pisau atau apa ya, pisau biasanya, atau sendok, dan yang lainnya yang merupakan benda-benda pesawat yang memang disiapkan untuk memberikan servis kepada para penumpang. Ilman perlu diketahui bahasanya aturan membolehkan untuk menggunakannya di pesawat, namun tidak membolehkan untuk dimiliki. Maka jawabannya tidaklah halal bagi siapapun untuk mengambil sesuatu pun dari benda-benda ini. Karena yang ada di pesawat hanyalah dibolehkan bagi penumpang untuk digunakan saja, tidak untuk dimiliki. Ila kecuali memang benda-benda yang memang diletakkan untuk dimiliki, semacam kalau di ini, berarti di Saudi Airline ada majalah Ahlan wa Sahlan yang itu gratis untuk para penumpang. Maka kalau majalah ini telah tertulis di cover majalahnya, anna hadiah, itu hadiah untuk penumpang. Adapun benda yang lain, maka tidak boleh diambil, kecuali barang-barang yang memang dibolehkan oleh aturan untuk diambil. Kemudian sahabat, terbukti bahayanya jawal, bahayanya telepon genggam, al-ajihas al-malahah untuk untuk alat navigasi al-jawiyah udara fit-ta'irah di dalam pesawat. Dan penggunaan telepon genggam fit-ta'irah di pesawat qad yu'aridu boleh jadi menyebabkan pesawat ini khatar dalam bahaya. Maka apa hukum menggunakan al-jawal telepon genggam min kibali rukab yang dilakukan oleh para penumpang di kabin pesawat? Perlu diketahui bahasanya aturan penerbangan melarang dengan larangan keras penggunaan telepon genggam di dalam kabin pesawat. Maka jawabannya, jika memang aturan itu melarang penggunaan telepon genggam secara mutlak tanpa ada pengecualian, maka tidak boleh menggunakan telepon genggam tersebut meskipun penggunaan telepon genggam tidak mempengaruhi keselamatan pesawat. Karena pesawat terbang ini adalah milik pihak tertentu yang bertanggung jawab terhadap pesawat terbang itu. Ketika pemilik pesawat terbang atau al-mas'ul anha, pihak penanggung jawab itu, qarara memutuskan, menetapkan tidak boleh digunakannya telepon genggam, maka tidak boleh menggunakannya. Hatta sampai-sampai meskipun tidak ada bahaya pada pesawat. Karena kita kan kita statusnya itu beli jasa untuk duduk, untuk kemudian diantar, dan kemudian ada perjanjian dengan pihak maskapai, ya, ada perjanjian antara kita, tolong saya diantar sampai tempat ini, oh ya kami antar dengan aturan begini-begini. Maka al-muslimuna ala su'utihim, kaum muslimin wajib memenuhi perjanjian yang telah dia sepakati. Nah, di antara perjanjian dan tidak boleh pakai telepon genggam meskipun itu tidak berbahaya. Ketika itu jadi bagian dari perjanjian, maka wajib ditaati. Maka jika itu memberikan bahaya kepada pesawat, maka itu lebih terlarang, wa asatu ithman, dan lebih besar dosanya. Kemudian apa hukum berinteraksinya kaum muslimin dengan non-muslim di hari raya non-muslim? Maka interaksi kaum muslimin dengan non-muslim di hari raya mereka, maksudnya datang ke hari raya mereka. Ini ada non-muslim Natalan, datang ke acara Natalan. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Apa alasannya? Karena ini adalah i'anah, membantu orang untuk melakukan dosa, wal-udwan, dan pelanggaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kerjasama dan tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan kezaliman atau pelanggaran. Kemudian alasan yang kedua, li'anna hadil ayat, karena hari raya ini jika itu adalah li munasabah diniyah, karena acara keagamaan, maka keikutsertaan, partisipasi, kehadiran di tempat tersebut taqtadi berarti iqrar, berarti menyetujui agama ini dan ridha dengan kekafiran yang ada di dalam agama tersebut. Kemudian jika hari raya tersebut itu bukan hari raya keagamaan, bukan hari raya keagamaan, misalnya acara ulang tahun atau apa. Lau kana dadil ayat fil muslimin, maka jika hari tersebut ada di tengah-tengah kaum muslimin, ma'ukimat, maka tidak boleh diselenggarakan. Kaifa wahiya fil kufar, maka bagaimanakah jika itu diselenggarakan oleh orang kafir? Oleh karena itu, para ulama mengatakan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpartisipasi, untuk hadir, yushariku ghairul muslimin, berpartisipasi dengan non-muslim dalam hari raya non-muslim, hadir di hari raya non-muslim. Karena hal tersebut adalah persetujuan dan ridha dengan agama batil yang mereka anut. Kemudian itu adalah mu'awana, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan berkaitan dengan hari raya, para ulama berselisih pendapat jika ada salah satu non-muslim yang memberi hadiah. Kalau Imlek apa namanya? Hadiahnya angpau, berikan hadiah angpau. Bi munasabati a'yadihim, dan itu dalam acara acara hari raya mereka. Apakah si muslim ini boleh menerimanya atau tidak boleh menerimanya? Beliau sampaikan ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh menerima hadiah dari non-muslim jika itu dalam rangka hari raya mereka. Karena menerima itu adalah unwan, alamat dan tanda ridho dengannya. Pendapat kedua mengatakan tidak mengapa. Dan pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa ala kulli halin, kesimpulannya, jika tidak ada pada hal tersebut menerima hadiah, mahdurun syar'iyun, sisi negatif secara syar'i, yaitu orang yang memberi hadiah, itu tidaklah meyakini, tidaklah beranggapan kalau engkau ridho dan setuju dengan agama mereka. Fala ba'sa bil qabuli, maka tidak mengapa menerima angpau, menerima hadiah dari non-muslim. Wa illa, namun jika kemudian dimaknai berarti ini setuju dan sepakat dengan kekafiran mereka, maka tidak menerimanya itu lebih baik. Kemudian beliau berkaitan dengan hari raya, kemudian beliau singgung berkaitan dengan masalah ucapan selamat hari raya. Pertanyaannya berkaitan dengan datang, ditambahi masalah menerima hadiah, ditambahi masalah ucapan selamat. Dan di dalam kesempatan ini, satu hal yang baik, saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau yang khusus membahas tentang interaksi dengan non-muslim. Ini satu buku yang sangat layak untuk dikaji di Indonesia ya. Nah, yang tentu kemudian sangat kemudian banyak interaksi dengan mereka. Maka ulama telah nulis dan mengumpulkan masalah ini kemudian jadi satu tema pokok. Ya, maka mudah-mudahan di satu kesempatan kita bisa baca kitab ini. Satu hal yang bagus kami kemudian untuk sebutkan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Beliau mengatakan amat tahniah adapun ucapan selamat untuk syiar-syiar kekafiran yang itu khusus, merupakan khusus atau identik dengan syiar kekafiran, maka itu haram dengan sepakat ulama. Ini umum berkaitan dengan semua siar-siar kekafiran. Termasuk siar kekafiran adalah hari raya. Misal contohnya adalah Yuhanni mengucapkan ucapan selamat untuk hari raya orang kafir atau hari puasanya orang kafir. Contohnya dengan mengatakan kepada non-muslim, Idun Mubarak Alaik, di hari rayanya, ya, hari raya yang berkah untukmu, atau Tahan Nabi Hadal Aid, selamat dengan hari raya ini, atau kalimat yang lain. Dan konsekuensi hukum dari ucapan selamat kepada non-muslim dalam hari raya mereka, beliau katakan, maka jika orang yang mengucapkan selamat itu bisa selamat dari kekafiran, maka minimal itu adalah satu hal yang haram. Wahuwa dan ucapan selamat itu seperti, ucapan selamat di hari raya orang kafir itu seperti Yuhanni memberikan ucapan selamat karena telah bersujud kepada salib. Namun wa kathirun mimman laqadra lidini indahu, namun banyak orang yang tidak punya perhatian terhadap agama, yaqa'u fi dzalika, terjumus dalam hal tersebut. Orang awam yang tidak punya kepedulian terhadap agama sejak zamannya Ibnul Qayyim ya, itu sudah suka mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir. Maka beliau katakan hukumnya, dampak hukumnya, konsekuensi hukumnya adalah dua. Minimal haram. Minimal haram. Karena itu mengucapkan selamat, karena semisal dengan mengucapkan selamat kepada orang yang berzina, mencuri, atau kemudian bersujud kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Dan itu tentu jelas hukumnya haram. Dan bisa lebih parah lagi hukumnya kufur, manakala diiringi dengan ridho dan senang. Ridho dengan agama kekafiran yang dia anut. Itu sebagai ekspresi keridoan. Bahasanya agama itu juga agama yang baik. Makanya saya juga agama yang sama dengan agama saya. Makanya saya ngasih ucapan selamat. Maka di sini dibahas tiga hal. Hukum hadir. Ini boleh katakan haram dengan alasan yang tadi telah disampaikan. Kemudian menerima hadiah dalam rangka dari non-muslim dalam rangka hari raya ada perselisihan, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin boleh diterima, asalkan tidak ada ekses ya, negatifnya. Kemudian masalah ucapan selamat, beliau kemudian bersandar pada perkataan Ibnul Qayyim, minimal haram dan bisa haram yang mengantarkan pada kekafiran. Kemudian likatsatil asfar, karena banyaknya safar yang itu merupakan karakter dari pekerjaan kami, wabil akhas terutama di negeri barat, yakak maka terjadilah ikhtilat, campur baur dengan perempuan, yang itu yu'arid menyebabkan seorang laki-laki terjumus dalam fitnah, fitnah wanita. Maka perkara apakah yang bisa membantu seorang untuk bisa tegar dalam istiqomah? Maka jawaban beliau, perkara yang membantu untuk hal ini adalah punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rasa takut kepada Allah. Maka seorang laki-laki ketika sawal lahu nafsu, ketika jiwanya itu menggodanya untuk melakukan hal yang tidak diridha oleh Allah Azza wa Jal, maka dia ingat Allah dengan hatinya, dia ingat kebesaran Allah dengan hatinya, dia ingat siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya kalau dia mikirkan perempuan, maka itu tidak memberikan tambahan kecuali susah dan bencana. Ya, kalau dia cuma kemudian kasmaran, itu enggak kemudian dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, dah itu akan hanya dapat masalah saja. Boleh jadi kerja enggak fokus, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah wa yahudul basar. Kiat yang kedua adalah memaksimalkan diri untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka tundukkan sebagian pandangan mereka. Karena tidak semua pandangan terhadap lawan jenis tidak itu haram. Ini, pandangan terhadap istri itu lawan jenisnya tidak haram. Ya. Ya, pandangan pada perempuan yang dilamar, satu hal yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Wayahfadhu furujahum, dan dalam mereka jaga kemaluan mereka. Dan perintah untuk menjaga kemaluan datang setelah perintah untuk menundukkan pandangan, mengisyaratkan bahasanya orang itu bisa menjaga kemaluan kalau dia menundukkan pandangan. Dan orang itu tidak akan berhasil menjaga kemaluan kalau dia bermata jelalatan. Dalika askalahum, demikian itu yang lebih suci bagi mereka, sehingga Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Kemudian apa daur? Daur itu peran. Apa peran mudhif pramugara dalam mengingkari kemungkaran yang terjadi di pesawat? Jawabannya, perannya sebagaimana peran muslim yang lain, yaitu wajib baginya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar biqadil mustata, sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman di bab ingkarul mungkar. Mungkar dengan hati adalah selemah-lemah iman di bab pengingkaran terhadap kemungkaran. Lihat oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan apa nasihat Anda lil mudhifin untuk para pramugara, terutama wa anna ta'amulahum, mengingat bahasanya para pramugara ini berinteraksi dengan semua golongan manusia. Takriban kurang lebih semua manusia dia jumpai. Maka jawaban nasihatku untuk mereka, hendaklah mereka memiliki akhlak mulia ketika berinteraksi dengan para penumpang dan ketika memberikan servis kepada para penumpang. Dan mereka, para pramugara ini, alhamdulillah, binisbah terkait untuk para pramugara di Ta'iratus Saudiyah, di pesawat terbang Saudi, di Saudi Airlines, hum ala hada, mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia, atau mayoritas mereka berakhlak mulia. Saya memberikan tazkiyah untuk pramugara Saudi Airlines, karena artinya beliau sering naik pesawat Saudi Airlines, dan beliau menjumpai telah bolak-balik menjumpai perlakuan para pekerja Saudi Airlines. Kemudian yang kedua, hendaklah mereka menjauhi laki-laki yang kerja di bidang ini, hendaklah menjauhi sejauh-jauhnya ngobrol dengan pramugari. Nah, muhadasah al-mudifat, ya, dengan para pramugari dalam hal-hal yang tidak ada kebutuhannya. Ya, di antara hal yang tidak dibutuhkan adalah tertawa-tawa dengan perempuan dan duduk di sampingnya. Ya. Li anna hadza fitnatun 'azimah, tentu ini adalah godaan yang besar. la siyama, lebih-lebih jika pramugaranya itu masih muda, pramugarinya juga masih syabah, juga masih belia. Wa alal insan, maka menjadi kewajiban si laki-laki untuk bertakwa kepada Allah, menundukkan pandangannya, jangan tahdiq fil mudifat, jangan memandang tajam pramugari, jangan melototi, jangan melototi pramugari. Dan dalam menjauhi perempuan dalam pramugari, asadal bu'di sejauh-jauhnya. Dan aku berkeyakinan bahasanya setiap pramugara ini dia tidaklah rela seandainya saudari perempuannya atau anak gadisnya atau ibunya itu ngobrol dengan lelaki yang ajnabi dan duduk di samping ila jambi di samping laki-laki ajnabi, tertawa-tawa dengan lelaki ajnabi dan dia pun tertawa dengannya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali orang yang telah dihilangkan cemburu di hatinya. Fahadha syai'un akhar, maka kalau untuk orang yang tidak punya rasa cemburu maka ini adalah perkara yang lain. Wa idza kana la yarda, jika dia tidak rela hal tersebut terjadi pada kerabat perempuannya, bagaimanakah dia rela melakukan hal ini kepada kerabat orang lain? Maka saya nasihatkan kepada ikhwani al-mudifin, para laki-laki yang bekerja sebagai pramugara, hendaklah mereka menjauhi para mudifat, para pramugari. Tidak ngobrol dengannya kecuali sesuai dengan kadar kebutuhan mendesak. Demikian juga tidaklah duduk di sampingnya. Demikian juga tadi beliau sampaikan, jangan ada acara guyonan, ketawa-ketawa dengannya. Maka di sini beliau sampaikan batasan atau norma interaksi dengan lawan jenis. Maka beliau sampaikan, maka kalau mau ngobrol ya silahkan ngobrol namun sebatas kebutuhan. Kalau kebutuhannya itu sudah cukup ya berhenti. Dan kemudian yang kedua, ya tidak boleh kemudian obrolan tersebut adalah obrolan ketawa, guyonan, karena itu bukan kebutuhan. Maka kalau cuma sekedar mau kemudian terbahak-bahak, maka itu tidak boleh. Baik itu kemudian gurau di dunia nyata ataupun di dunia maya. Cuma istrinya cuma WK, WK, WK. Maka itu tidak boleh, itu melanggar norma. Norma interaksi dengan lawan jenis. Ngobrol, kalau mereka tanya, tidak dijawab, sepenuhnya tidak apa-apa. Nah kalau kemudian pakai WK-WK itu ya, nah itu dah tidak benar, itu dah tidak benar. Ya, maka kemudian boleh sampaikan boleh ngobrol namun sebatas kebutuhan. Kemudian tidak ada kemudian guyon itu. Kalau mau guyon dengan sesama jenis, kalau dengan lawan jenis maka itu satu hal yang terlarang. Kemudian ya. Duduk di sampingnya, tentu kita katakan kecuali memang kebutuhan mendesak. Ya, boleh jadi kita ketika kita di bis, kalau enggak kita punya hak untuk duduk, kalau enggak duduk ya berdiri 3 jam, ya. Maka wallahu a'lam dalam kondisi ini, ya seandainya kita duduk dan di samping kita itu adalah perempuan, mudah-mudahan Allah maafkan. Karena kalau enggak berdiri 3 jam misalnya. Maka tidak kemudian duduk di sampingnya kecuali memang kondisinya juga kondisi darurat. Nah, kemudian ini satu hal yang menarik berkaitan dengan orang yang pekerjaannya itu menuntut untuk ikhtilat. Kita lihat jawaban beliau, tidak kemudian nyuruh keluar, resign. Mana? Jawabannya tidak demikian. Namun kemudian karena pekerjaannya sendiri, pekerjaan asalnya adalah halal, ya, pekerjaan asalnya adalah halal. Namun kemudian dampak dari pekerjaan tersebut ya kemudian menjumpai dalam sikon-sikon tertentu itu ikhtilat dengan lawan jenis. Maka yang beliau sampaikan tidak kemudian resign. Ya, yang ini boleh jadi jawaban banyak penuntut ilmu. Nah, keluar saja. Namun beliau katakan ya beliau cuma ngasih adab-adab apa kemudian ya, jauhi kemudian godaan lawan jenis dengan cara begini-begini. Dan ketika kemudian kondisinya kondisi ikhtilat, maka beliau tidak kemudian memaksakan dan mengharuskan untuk ghadul basar secara total. Yang beliau katakan ghadul basar dari tahdiq melototi, kemudian memandang tajam, memandang rinci, dilihat satu-satu pori-porinya, kan? Bila tidak kemudian mengharuskan untuk khutul basar, kalau tidak bisa khutul basar, resign. Nah, tidak. Bila tidak menuntut kemudian khutul basar secara mutlak. Ya. Bila cuma kemudian berpesan tadi, ayahudu al-basar anitahdiq. Ya. Ini pandangan-pandangan sekilas-sekilas saja. Ya. Ketika harus dalam kondisi seperti itu, ya cuma tahu, oh itu Mbak Fulan, oh itu Ibu Fulana, Mbak Fulana dan Ibu Fulana, itu aja. Namun kemudian, kemudian pandangannya pandangan detail, kemudian sampai bisa ngitung ini, kemudian alisnya ini ada berapa bulunya. Maka yang kemudian beliau katakan, tidaklah khutul basar dari tahdiq, melototi dan kemudian memandang tajam, memandang jeli lawan jenis sih, di tempat kerja yang mengharuskan untuk kemudian berbaur dengan lawan jenis. Kemudian bab yang terakhir, sehingga kemudian buku ini seperti kurang sesuai dengan judulnya, Ilmul Musafirin Biba'dil Adab. Adabnya tidak ada, ya. Adabnya bab terakhir, Al-Adhkar wa Da'awat. Bagian depan itu ahkam semua, kan? Padahal judulnya kan Biba'dil Adab wa Ahkam Misafar. Namun adabnya, ahkamnya, harusnya ahkam dulu baru adab, ya. Dan ahkam yang lebih dominan. Adabnya cuma di bab terakhir, al-adhkar wa da'awat, zikir dan doa. Zikir yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi dan sore, kemudian ketika keluar rumah, masuk rumah, safar, pulang dari safar dan yang lainnya punya banyak manfaat. Maka seyogyanya zakartum Anda sebutkan pada kami sebagian manfaat zikir jika memang memungkinkan. Maka beliau katakan uhilukum, aku ihalahkan kalian. Ihalah itu minta untuk kemudian pembahasan yang lebih lengkap ada di sana gitu, apa ya bahasa terjemah singkatnya, dirujuk. Uhailukum, aku minta kepada kalian untuk merujuk kepada buku Wabilus Sayyib karya Ibnu Al-Qayyim. Beliau telah sebutkan lebih dari 100 manfaat dari zikir. Wa akbar faedatin, dan faedah yang paling besar yang didapat oleh seorang dari berzikir adalah ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah di surat Ar-Ra'd, ingatlah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Kemudian manfaat yang kedua, dengan berzikir maka seorang itu termasuk dalam firman Allah Ta'ala, orang yang Allah puji sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang mengingat Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat berzikir, dalam zikir itu terdapat hidupnya hati dan terhubungnya hati dengan Allah Azza wa Jal. Betapa banyak hati yang mati Allah hidupkan dengan sebab zikir. Betapa banyak ada hati yang keras Allah lembutkan dengan zikir. Betapa banyak hati yang lalai Allah bangunkan dengan zikir. Maka berzikir mengat Allah seluruhnya adalah kebaikan. Kemudian nusadif, kami bertepatan di sebagian keadaan, kondisi dan situasi yang sangat sulit sekali. Di pesawat, fil jawi, dalam posisi di udara, gonjangan demikian kerasnya. Falhuna kadzikrun, maka apakah ada zikir tertentu yang Anda nasihatkan untuk kami saat terjadi kondisi gawat tersebut? Maka jawaban beliau adalah berdoa agar Allah menyelamatkan ar-rajula, orang tersebut dan orang-orang yang bersamanya dari bahaya ini. Dan adalah dia berdoa dengan doa-doa yang sesuai dengan keadaan dan situasi. Ya, artinya tidak ada doa khusus dalam hal ini. Doanya bebas yang bisa lebih kondisional sebagaimana keadaannya. Ya Allah tenangkanlah pesawat ini. Atau ya Allah kemudian kalimat-kalimat yang lain. Kemudian apakah ada sejumlah doa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat al-baraq, ketika melihat kilat, ketika mendengar petir, ketika turun hujan, ketika melihat meteor atau melihat bintang. Ketika turun hujan maka dalamnya ada sunnah, ada hal yang Nabi ajarkan berupa perbuatan dan berupa ucapan. Adapun yang Nabi tuntunkan berupa perbuatan adalah membuka sebagian badan agar kemudian terkena terbasahi oleh air hujan. Namun ini bukan dalil untuk hujan-hujanan, ya. Ini juga cukup sekedar membuka sebagian badan boleh jadi, kemudian lengan, kemudian dibuka, kemudian dikeluarkan agar terkena air hujan. Tabaruk dengan air hujan. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi beralasan kenapa beliau berbuat demikian, karena dia baru saja diciptakan oleh Tuhannya. Diatkan oleh Muslim. Adapun yang dituntunkan berupa ucapan ketika hujan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma sa'iban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang manfaat. Diatkan oleh Bukhari. Sedangkan ketika mendengar ar-ra'du, mendengar petir dan melihat kilat, maka ada riwayat dari sahabat, tidak dijumpai dari Nabi. Yang ada riwayat dari sahabat, sebagaimana riwayat yang dikutip dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau mengucapkan subhanaman yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maksudnya zat yang petir itu bertasbih memujinya dan malaikat pun merasa takut kepadanya. Demikian juga dalam athar yang lain, ya Allah janganlah engkau bunuh kami dengan murkamu, jangan engkau binasakan kami dengan siksamu, dan maafkanlah kami sebelum itu. Adapun ketika melihat kilat, maka mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Kuluha semuanya adalah riwayat dari sebagian sahabat, tidak ada dari Nabi. Wafiyah dan dalam riwayat tersebut, fiha padanya pembicaraan dari sisi kualitas kesahihan sanadnya. Adapun untuk melihat meteor atau bintang, maka aku tidak mengetahui adanya zikir tertentu baik dari Nabi ataupun sahabat. Kemudian mata kapankah yaqulul musafir, seorang musafir itu membaca doa safar ketika dia di pesawat. Jawaban beliau, ketika dia naik ke kabin pesawat kemudian telah duduk di kursi, maka adalah dia ucapkan doa tersebut. Wallahu a'lam wa sallallahu salama wa baraka ala abdihi wa rasulihi khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Karena tadi ada kemudian disinggung tentang zikir pagi dan petang, maka kemudian ditambahkan satu lampiran zikir yang dibaca saat pagi dan petang yang disusun oleh Syekh Ibnu Thaimin rahimallahu taala. Ya. Namun dikir ini bisa kemudian dibaca sendiri, tidak kita baca. Sebelum kita akhiri, maka ada beberapa tambahan yang ingin saya bacakan. Kemarin di halaman yang lewat, halaman berapa ya? Tentang pendapat Syekh Muslimin tentang apa mendahului untuk menyambut non muslim mengucapkan apa ahlan wa sahlan. Halaman 114. Oh, soal nomor 114. Ya. Ya, maka tidak boleh beliau katakan wa la yajuzu kadzalik ayyubtu bi tahiyyah, dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur penghormatan semacam ahlan wa sahlan dan yang lainnya, kaifal hal, bagaimanakah kabarnya, kemudian ya. Dan kemudian kemarin kita sampaikan bahasanya ada pendapat yang lain dalam masalah ini, di antaranya adalah pendapat saya menubah sebagai pendapat lajnah. Ya, lajnah da'imah saat dipimpin oleh saya menubah sebagaimana di fatwa lajnah jilid yang ketiga. Judul berkaitan dengan Batul Kafir Bissalam, memulai ucapan salam kepada orang kafir. Beliau kemudian lajnah mendapatkan pertanyaan tentang wahal yajuzuli, apakah boleh bagiku untuk memulai tetanggaku yang Nasrani dengan selain ucapan assalamualaikum. Misal aku katakan subahul khair, kaifahal, atau good morning. Ya, yang sobal khair, good morning, yang maknanya adalah sobal khair namun dalam bahasa Inggris. Maka jawaban lajnah beliau katakan wala ba'sa ayyakula lil kafir ibtida'an, tidaklah mengapa mendahului orang kafir dalam ucapan kaifa haluka, kaifa asbahta, bagaimanakah kabarmu, bagaimanakah keadaanmu pagi ini, kaifa amsaita, dan semacam itu, selamat pagi dan sebagainya. Wanahu dzalik, semacam itu. Namun beliau katakan idza da'at al-hajah ila dzalik, jika memang kebutuhan menuntut untuk itu. Wa sarah bidzalika, dan Hal ini, hukum boleh ini ditegaskan oleh jam'un min ahlil ilmi, sejumlah ulama diantaranya adalah Abu Abbas Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala. Ini, fatwa ini ditandatangani oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, dan Syekh Abdullah Ibn Ghudayan. Nah, maka kalau beliau-beliau, tiga ulama ini mengatakan tidak apa-apa. Ini lebih dulu selamat pagi atau kaifahal kepada non-muslim, namun dengan syarat jika ada tuntutan kebutuhan. Di antara kebutuhan kita statusnya bawahan. Statusnya kita bawahan dan dia atasan. Jadi kalau tidak ada kebutuhan untuk yang mengharuskan seperti itu, biasa saja, diam saja. Nah, kalau kemudian memang ada hajat kata beliau-beliau, maka boleh. Lain hanya dengan pendapat Syekh Ibn Utsaimin, kalau Syekh Ibn Utsaimin tidak boleh. Itu ucapan yang punya nilai tahiyah, penghormatan. Demikian juga Syekh Ibn Jibrin itu termasuk yang tidak membolehkan mendahului dengan ucapan semacam itu. Halaman 32. Ya, Syekh Ibn Jibrin rahimallahu ta'ala ditanya tentang apakah boleh menjabat tangan orang kafir atau memulai mengucapkan salam pada mereka, dan jika mereka mengucapkan salam pada kami, bagaimanakah kami menjawabnya? Maka orang kafir dan musyrik, Yahudi, Nasrani, kemudian penyembah berhala, kemudian orang ateis, semua mereka adalah kotor. Sebagaimana Allah katakan, maka tidak boleh ikramuhum wala ihtiramuhum, memuliakan mereka, menghormati mereka, menghargai mereka di berbagai majelis. Tidak pula berdiri menghormati mereka atau memulai mengucapkan salam kepada mereka. Maka beliau katakan fala yajuzu ikramuhum wala ihtiramuhum wala taqdiruhum fil majalis wala alqiyam lahum wala bida'atuhum bisalami au bi kaifa asbahta au amsayta. Maka tidak boleh memuliakan mereka, menghormati mereka, menghargai mereka dalam majlis dengan memberikan tempat yang depan untuk mereka, atau berdiri menghormati mereka, memulai mengucapkan salam kepada mereka, atau memulai mengatakan kaifa asbahta kaifa amsayta, kaifahal, bagaimanakah kabar Anda? Mengingat kemudian beliau beralasan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabta'ul yahuda wala nasara bisalam. Janganlah kalian memulai memberikan salam, yaitu penghormatan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dan jika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita katakan wa alaikum. Nah, kalau beliau mutlak. Ya, kalau saya Ibn Utsaimin, ya Sa'al al-Albani untuk ucapan salam non-muslim, maka dirinci. Kalau saya Ibn Jibrin termasuk yang memilih mutlak, wa'alaikum jawabannya. Mau jelas, mau tidak jelas. Ya. Wala tajuzu musafahatum, dan tidak boleh memulai menjabat tangan mereka, atau memeluk mereka, ataukah mencium tangan mereka. Maka kalau berkaitan dengan kaifahal, bagaimanakah kabar, selamat pagi, selamat sore, maka kalau saya Ibn Utsaimin, saya Ibn Jibrin, non-muslim tidak boleh memulai. Ya, tapi kalau membalas boleh. Dia, selamat pagi, oh, pagi Pak. Nah, dibalas. Katakan yang semisal dengan apa yang mereka katakan. Ya. Kalau saya menubas dan statusnya adalah fatwa lajnah, itu membolehkan memulai mengatakan kaifahal, bagaimana kabar, selamat pagi, good morning, dan seterusnya. Nah, ini tambahan yang ingin kami sampaikan. Demikian kajian kita dalam kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.